bagaikanmu. Jiwa ini milik kamu, ku pastikanlah untukmu. Bersamaku kau bahagia, takkan pernah kau sesali. Dua hati, satu jiwa, ku yakinkanlah untukmu. Semua cinta, semua rasa, ku persembahkan padamu. Aku akulah yang bisa.